Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Adabul Mufrad, yang mana kita membaca pula syarahnya yang disebutkan oleh Asy-Syarih Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala. Dan sekarang kita masuk pada hadis yang ke-448. Setelah beliau menyebutkan pada bab sebelumnya tentang an-nafaqati fil bina, memberikan infak atau nafaqah, membelanjakan harta, itu tidak akan diberikan pahala seorang hamba dari harta yang dikeluarkan naam pada al-bina, pada bangunan. Segala harta atau nafaqah yang dikeluarkan seorang hamba itu bisa mendapatkan pahala kecuali albina atau bangunan. Maksudnya adalah bangunan yang di situ bangunan sia-sia atau bangunan yang tujuannya untuk bermegah-megahan, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Adapun ketika bangunan tersebut mengandung maslahah atau kebutuhan manfaat, baik yang berkaitan dengan dunia atau yang berkaitan dengan urusan agama, maka di sini dia bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niat dan tujuan dari bangunan yang dia bangun tersebut. Dan bab yang akan kita baca masih ada kaitannya dengan bab yang sebelumnya. Qala al-muallif al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babu amalir rajuli ma'a ummalihi. An-Nafi ibni Asim annahu sami Abdullah ibn Amr qala li ibni akhin lahu kharaja minal wahd, aya'malu ummaluka? Qala la adri. Qala ama law kunta saqafiyan la alimta ma ya'malu ummaluk. Thumma tafata ilayna faqal, innar rajula idza amila ma'a ummalihi fi dari, wa qala Abu Asim marratan fi malihi kana amilan min ummalillahi azza wa jal. Berkata al-muallif al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, bab amalir rajul ma'a ummalih, bab yang menjelaskan tentang seseorang itu hendaknya dia juga ikut bekerja bersama para pegawainya atau karyawannya atau pembantunya. Ketika dia memiliki suatu pekerjaan dan dia butuh kepada orang lain untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut, entah itu yang berkaitan dengan urusan bangunan, dia membangun rumah, atau yang berkaitan dengan urusan pertanian, perkebunan, dia membutuhkan bantuan orang lain untuk dipekerjakan, maka hendaknya seseorang ikut melihat, memantau, dan membantu dari pekerjaan yang dilakukan oleh karyawannya, oleh orang-orang yang bekerja padanya. Dan ini menunjukkan atas ketawaduan, kerendahan hati orang tersebut, dan juga baiknya akhlak dia ketika dia mau bersyarikat, mau bekerja dan melihat dari pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh pegawainya. Sebagaimana asar yang akan disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala. Akan tapi hal tersebut tidak mengharuskan untuk dia mengerjakan semua amalan-amalan yang dilakukan atau pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh pegawainya. Beliau membawakan sebuah asar An-Nafi' ibni Asim dari Nafi ibnu Asim annahu sami Abdullah ibn Amr, bahwasannya beliau mendengar Abdullah ibn Amr ibn al-As qala li ibni akhin lahu kharaja min al-wahd, beliau berkata kepada anak saudaranya, eh sepupunya yang keluar dari al-wahd. Al-wahd ini adalah suatu daerah atau tempat yang berada di Taif. Naam, di daerah Taif yang ada di Arab Saudi sana. Naam, daerah pegunungan. Naam, yang ada di dekat Makkah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pergi ke sana sekitar jaraknya 70 km. Dan bahwasanya daerah tersebut itu berupa bustan atau kebun yang berisi pohon-pohon kurma dan juga pohon-pohon anggur. Dan tanah atau perkebunan yang luas ini dulu dimiliki oleh sahabat yang mulia Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala, yang luasnya atau lebarnya sekitar 3 mil. Qala ibn akhin lahu kharaja min al-wahd, yang mana Abdullah ibn Amr, anak dari sahabat Amr ibn al-As, beliau mengatakan kepada sepupunya yang keluar dari al-wahd, ayak malu ummaluk, naam, apakah engkau mengetahui, naam, bahwasannya pekerja-pekerjamu atau pegawai-pegawai itu sudah melakukan pekerjaannya? Qala la adri, naam, ketika itu sepupunya menjawab, la adri, aku tidak tahu. Naam, dia naam memiliki suatu pekerjaan dan mempekerjakan orang lain, meminta bantuan kepada pegawai-pegawai yang ada, tapi dia tidak tahu apa yang dilakukan oleh pegawai atau naam umalnya tersebut. Maka hendaknya seseorang ketika dia mencari pekerja, mencari pegawai atau pembantu, hendaknya dia mengetahui, mengecek atau memantau apa yang dilakukan oleh pegawainya. Ketika dia tidak tahu, ketika dia tidak mau perhatian apa yang dilakukan oleh pekerjanya, maka ini adalah suatu musibah. Makanya setelah itu oleh sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As, beliau menegur sepupunya. Qala, beliau mengatakan, ama law kunta saqafiyan la'alimta ma ya'malu ummaluk, seandainya engkau adalah seorang Saqafi, seorang yang berasal dari Bani Saqif, yang mana dikenal orang-orang Saqafi Bani Saqif itu adalah orang-orang yang suka bekerja keras, suka beramal, baik yang berkaitan dengan perkebunan atau pertanian. Lalim tama ya'malu ummaluk, maka engkau akan mengetahui apa yang telah dikerjakan oleh pegawai-pegawaimu tersebut. Naam, karena yang namanya amanah itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat mahal. Karena sebagian manusia, sebagian apa, pegawai, sebagian pembantu, naam, ketika dia bekerja di tempat tuannya atau di tempat bosnya, terkadang apa, dia tidak amanah. Naam, ketika diawasi dia semangat kerjanya, akan tapi ketika ditinggalkan, ketika tidak diperhatikan dan tidak diawasi, mungkin dia kerjanya malas-malasan atau kerjanya naam tidak serius. Ini sebagian keadaan manusia. Maka butuh di situ sahibul amal, pemilik dari pekerjaan tersebut, hendaknya dia mengecek, memantau dan memperhatikan keadaan dari pegawai atau pembantunya dalam urusan pekerjaan yang dia lakukan. Tsumma tafata ilaina faqala, maka setelah itu beliau menoleh kepada kami dan mengatakan, innar rajula idza amila ma'a ummalihi fi darih, wa qala Abu Asim maratan fi mali kana amilan min ummalillahi azza wa jal. Beliau mengatakan, sesungguhnya seseorang ketika dia mau bekerja, mau mengerjakan pekerjaan bersama dengan pegawai-pegawainya, baik itu yang ada di dalam rumahnya bersama pembantunya atau karyawannya atau temannya yang mengerjakan pekerjaannya. Dan Abu Asim mengatakan, di lain waktu fi malih, pada hartanya, yang mengurusi harta bendanya dari pegawainya. kana amilan min ummalillahi azza wa jal, maka dia termasuk dari amilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Pekerjanya Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah, itu tidak terbatas hanya sebatas apa? Melakukan sholat, mengerjakan puasa, menunaikan ibadah-ibadah yang ma'ruf. Tidak, akan tapi pekerjaan amalan dari yang dilakukan oleh seorang hamba pada kesehariannya itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia bisa mendapatkan apa? Ganjaran dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Abdullah ibn Amr, inna rajula idza amila ma'a ummalihi fi darihi aw fi malihi kana amilan min ummalillahi azza wa jal. Naam, ketika seseorang dia mau membantu atau melihat, naam, atau mengecek, memantau dari pekerjaan yang dilakukan oleh pembantunya atau pegawainya atau karyawan yang dia perintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan, naam, maka dia termasuk dari amilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sungguhnya tadi, naam, seorang khadim, seorang pembantu atau seorang karyawan, terkadang dia butuh untuk diarahkan, butuh untuk diperhatikan, tidak hanya sekedar diberi upah atau sekedar diberi gaji, tidak, akan tapi dia terkadang butuh untuk diarahkan, butuh untuk diperhatikan, sehingga dia bisa mengerjakan amanah tersebut sesuai dengan yang diamanahkan, tidak melakukan pengkhianatan atau tidak menjalankan pekerjaan sesuai dengan amanah yang seharusnya dijalankan. Maka ini butuh, naam, di sana sahibul mal, pemilik uang atau pemilik pekerjaan, untuk dia memperhatikan pekerjaan yang sedang dia miliki. Naam, kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullah. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Khali rahimahullahu taala, dalla hadzal atharu ala istihbabi 'amali ar-rajul ma'a ummalihi fi darihi aw mazra'atihi aw bustanihi lima fi dzalika minal maslahah allati tatarattab 'ala dzalik. Asar ini, yaitu asarnya Abdullah bin Umar bin Al-As radhiyallahu ta'ala, menunjukkan tentang istihbabu 'amali ar-rajul ma'a ummalih, disunahkan untuk seseorang itu mengerjakan, membantu, naam, pekerjaan yang dilakukan oleh pegawainya atau pembantunya, kalau dia punya pembantu, atau karyawannya, misal dia punya pabrik atau punya apa, sebuah bisnis usaha, dia punya bawahan yang mengatur, naam, pekerjaannya. Fi darihi aw mazra'atihi aw bustani, baik itu di dalam rumahnya, naam, aw mazra'atihi aw bustani, atau di dalam kebunnya atau pertaniannya, ladangnya atau sawahnya, ini disunahkan, naam, untuk dia terkadang melihat, membantu, mungkin di situ ada pekerjaan yang tidak sesuai, butuh untuk dia luruskan, atau di sana ada perkara-perkara yang harusnya tidak dilakukan, sehingga dia bisa menegurnya. Lima fi dzalika minal maslahati allati tatarattabu 'ala dzalik, karena dengan dia bisa terjun langsung, meskipun dia tidak mengerjakan semuanya, naam, sebagiannya, tidak harus dia, naam, berada di situ seharian penuh, tidak, cukup dia kadang datang ke tempat kerjanya mengawasi sebagian karyawannya, karena pada perkara tersebut ada sebuah maslahah, manfaat yang bisa dihasilkan. Apa diantaranya? Qala wa minha, diantaranya adalah awalan kaunuhu musyrifan ala mali qasidan al ajra bidzalik. Yang pertama adalah karena keberadaannya dia sebagai musyrif, sebagai pengawas yang memantau, yang bisa mengatur dari harta yang dia miliki. Nah, dia ingin membangun rumah atau dia ingin membangun suatu gedung, dia yang mengatur, karena itu hartanya, dia memiliki hak kewenangan dia bisa mengarahkan sesuai yang dia butuhkan, sesuai apa yang dia maukan. Qasidan al-ajra bidzalik, yang mana dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas enam pekerjaan tersebut. Enam, dia bisa mengawasi bawahannya sehingga tidak terjatuh di dalam perbuatan dosa atau kemaksiatan dari perbuatan khianah. Enam, perbuatan khianat, tidak amanah di dalam pekerjaan yang dilakukan oleh pegawainya. Yang mana kadang manusia itu lupa, kadang dia tidak sengaja melakukan kesalahan, maka butuh untuk ditegur. Tidak dibiarkan. Enam, ketika itu seorang pembantu atau seorang pegawai. Kemudian sanian, di antara faedah atau maslahat yang kedua, kaunuhu mu'inan li ummalihi bi injazi ma kullifu bihi wa fi dzalikal ajr. Demikian pula keberadaan dia, nah, membantu para pegawainya atau karyawannya, bi injazi ma kullifu bihi, dengan meringankan apa yang telah dibebankan kepada mereka, maka pada hal tersebut juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya ta'awun, nam, dari seorang bos, nam misalnya, atau seorang pemilik, owner dari suatu pekerjaan, dia bisa membantu mengarahkan dari apa yang dilakukan oleh pegawainya, dan di dalam bantuan tersebut dia bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, bisa bernilai apa? Ibadah, bernilai ibadah, meskipun itu adalah suatu pekerjaan yang berkaitan dengan urusan dunia. Jadi semua itu tergantung niat, karena innamal a'malu binniyat, semua amalan itu tergantung pada niatnya. Kama ja'a fi akhiril athar, sebagaimana yang datang di akhir athar ini, idh qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang mana ketika itu di akhir asar tersebut sahabat Abdullah bin Amr mengatakan, innar rajula idza amila ma'a ummalihi fi dari, wa qala Abu Asim marratan fi malih kana amilan min ummalillahi azza wajal. Sesungguhnya seseorang ketika dia beramal, ketika dia bekerja, nam, pada hartanya atau di dalam rumahnya, dia mencari nafkah, mencari rezeki, dia butuh bantuan orang lain, bantuan kepada karyawan dan pembantu, dia bekerja pada pekerjaan-pekerjaan tersebut, kana amilan min ummalillahi azza wajal, dia bisa naam dimasukkan dalam amil pegawai dari pegawai-pegawai Allah Subhanahu wa taala, pekerjanya Allah Subhanahu wa taala, karena dia mengharapkan dari pekerjaan, dari amalan yang dia lakukan tersebut adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang disebutkan oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala, yang diambil dari asar sahabat Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As radhiyallahu taala, dan bab yang setelahnya masih berkaitan dengan pembahasan bangunan, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala bisawab, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.